Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qanfiddin a'azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minha jawazu mujadalati ahlil kitabi wa munadaratihim, bal istihbabu dhalika, bal wujubuhu idha zaharat maslahatuhum min islami man yurja islamuhu min. Bolehnya mujadalah, berdebat atau diskusi, debatlah mendebat ahlul kitab, munawarah, mujadalah dan mudadarah kurang lebih sama, debat. Bal istihbabu dzalika, bahkan disunnah. Bal wujubuhu, bahkan wajib. Kapan? Idza zaharat maslahatu, kalau sangat jelas kemaslahatannya dari diharapkannya keislaman mereka. Artinya orang ini pengen Islam, pengen kebenaran, cuman selama ini tertutup. Kebenaran itu dari dia atau tersamarkan, sehingga masih banyak syubhat, masih banyak kerancuan dalam pikiran dia, pemahaman dia. Ya mungkin karena kabar-kabar tentang Islam miring, tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Karena orang-orang kafir, barakallahu fikum, menampakkan Islam itu sebagai satu keburukan, keterbelakangan, ketertinggalan, polotan. Barakallahu fikum. Bahkan kaum muslimin sendiri, barakallahu fikum, tidak bisa mewakili Islam itu sendiri. Paham? Kaum muslimin tidak bisa mewakili Islam. Dalam artian, ketika mereka tidak menjalankan syariat ini, kemudian terjadi ketimpangan, orang-orang akan mengatakan, ini Islam. Padahal mereka, kaum muslimin, tidak dalam kondisi seperti itu, tidak mencerminkan sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Paham barakallahu. Ketika kaum muslimin malas misalnya, itu bukan cerminan seorang muslim. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk semangat, memerintahkan kita untuk rajin. Beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangat untuk melakukan apa yang bisa bermanfaat untuk dunia akhirat. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sendiri minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan untuk dijauhkan dari sifat malas. Barakallahu. Ketika terjadi cekcok, terjadi sengketa, terjadi perselisihan sesama kaum muslimin, muncul peperangan, perang saudara. Tidak benar di dalam Islam ini. Tidak betul. Jadi Islam, barakallahu fikum, terkadang tidak bisa kaum muslim ini mencerminkan Islam itu sendiri, Islam yang benar. Kenapa? Karena mereka tidak menjalankan Islam itu. Laburnya jadi orang ini yang tadi kafir ini masuk ke dia informasi-informasi miring, dan yang dia lihat, barakallahu fikum, ya kurang lebih kaum muslimnya sama dengan orang kafir. Murad-marid, bahkan mulai jadi orang kafir yang serius dengan kehidupan dunianya lebih berhasil ketimbang kaum muslimin. Barakallahu fiik. Sehingga butuh apa? Butuh pencerahan. Butuh keterangan. Sehingga dia bisa memahami, Islam itu begini, Islam itu begini. Tanpa menengok kaum muslimin dulu. Ajaran Islam ini yang sesungguhnya. begini, begini, begini. Barakallahu. Melalui apa? Ya, di antaranya adalah munadharah ini. Melalui debat ini, melalui diskusi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Debat mereka dengan cara yang baik. Kalau nampak bahwa mereka menginginkan kebenaran. Tapi kalau sekedar pengen menang-menangan, ya tidak usah dilayani. Paham? Jadi, sekedar pengen menang-menangan, ya jangan. Ini bahkan dikategorikan oleh al-imam sebagai perkara wajib kalau nampak jelas kemaslahatannya dan harapan besar keislamannya. Wa iqamatul hujjati alaihim wa la yahrubu min mujadalatin illa ajizun an iqamatil. Dan tidak ada yang boleh lari dari berdebat dengan mereka kecuali kalau dia tidak mampu memang menegakkan hujjah. Barakallahu. Kalau dia tidak mampu, falyuwalli dzalika ila ahli. Dia sodorkan ke orang yang mampu untuk mendebat. Barakallahu. Karena terkadang orang kafir ini memiliki lisan dan memiliki keilmuan, kemampuan untuk bersilat lidah. Jadi, yang betul-betul pengen kebenaran, betul-betul dia runut barakallahu fikum pertanyaan itu sedemikian rupa untuk lebih jelas oleh dia. Jadi, kecerdasan itu biasa juga dinilai dari pertanyaan yang muncul. Paham? Pertanyaan yang muncul bisa dinilai dari situ tingkat kecerdasan seseorang. Jadi, karena memang ada pertanyaan yang berbobot, ada juga pertanyaan yang biasa-biasa. Ya, ada juga pertanyaan yang sekedar menunjukkan kebodohan. Baik. Allahumma. Ala kulli hal barakallahu bikum. Kalau dia tidak mampu, seorang muslim ini tidak mampu mendebat orang kafir, maka silahkan dia serahkan ke ahlinya. Jangan dia. Karena memang tidak semua orang mampu untuk itu. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk berdialog. فَلِيُوَلِّ ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْلِي وَلِيُخَلِّ بَيْنَ الْمَطِي وَحَادَيْهِ وَالْقَوْسِ وَبَارِيهَا وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْإِطَالَةِ لَذَكَرْنَا مِنَ الْهُجَجِ الَّتِي تَلْزَمُ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ الْإِقْرَارَ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. Kalau kita tidak mampu mendebat dialog dengan orang kafir yang butuh keterangan, butuh penjelasan, berkuat, maka kita serahkan ke orang yang mampu itu. Waliyuhalli bainal mafiyi wahadaiha. Dan ini ungkapan ya. Biarkan kendaraan itu dengan orang yang menggiringnya. Karena dia mampu, dia tahu bagaimana cara menggiring kendaraan. Paham? Maksudnya di sini serahkan pekerjaan itu, urusan itu ke ahlinya. Jangan Anda bukan ahlinya kemudian Anda yang mau menanganinya, akan hancur. Sebagaimana yang dikatakan idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau disandarkan urusan itu kepada bukan ahlinya, maka tinggal tunggu kehancurannya. Tinggal tunggu kehancurannya. Taib wal qaus wa bariha. Serahkan panah itu ke orang yang jago dalam membuatnya. Pambar lebih. Sama ini ungkapan-ungkapan sama seperti serahkan besi itu ke ahlinya, dia akan membuat pisau yang begitu tajam. Barakallahu. Dia bisa dan mampu mencetak senjata yang luar biasa, pedang yang sangat tajam, atau yang lain, berikan, serahkan itu ke ahlinya masing-masing. Ini ungkapan. Wal yuhalli bainal mati wa hadiha wal qaus wa bariha. walaulah khasyatul ta'ala, seandainya bukan karena khawatir terlalu berpanjang lebar dalam masalah ini, ladakarna minal hujaj allati talzimu ahlal kitabain al-iqrar bi annahu rasulullah bima bi. Tadinya aku tidak takut terlalu berpanjang-panjang di sini, aku akan menyebutkan hujah-hujah yang mengharuskan ahlul kitabain, yakni orang Yahudi Nasara, untuk mengakui bahwa rasul kita adalah betul-betul rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dalam kitab At-Taurat dan Al-Injil. Wa bima ya'taqidunahu bima la yumkinuhum daf'u. Baik, aku akan beberkan kepada mereka tentang kerasulan Nabi kita sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan orang Yahudi dan Nasara yang tidak akan mungkin mereka tolak. Baik. Mimma la yumkinuhum daf'uhu ma yazidu ala mi'ati tariq. Masyaallah. Yang lebih dari 100 cara untuk meyakinkan orang Yahudi Nasara bahwa Nabi kita betul Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Yani dalam At-Taurat dan Al-Injil. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal-Injil. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sangat paham. Lebih 100 metode cara untuk meyakinkan mereka. Dan mereka tidak bisa lari dari. Panarju minallah subhanahu ifradaha bimusannafi mustaqil. Barakallahu fiik. Dan kita berharap agar supaya kita menyendirikan kitab itu nantinya dengan tulisan tersendiri. Nah, ini sudah barakallahu fiikum sudah di apa namanya ditulis oleh beliau sendirikan pada afrada dalika di kitab Hidayatul Hayara dari Yahudi wan Nasara. Ini kitab ini ya yang menuntut orang-orang Yahudi Nasara untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini sudah dikaji oleh Ustadzun Al-Fadil Ustaz Muhammad As-Sewet habibahullahu taala. Ada di radio barakallahu fikum. Radio dan rekaman-rekamannya berapa kali pertemuan ini. Hidayatul Hayara minal Yahudi wan Nasara. Hidayah itu bagaimana menuntun orang-orang yang kebingungan dari kalangan orang-orang Yahudi Nasara. Barakallahu. Bagaimana menuntun mereka? Baik. Dalam pada afrad dzalika fi kitab Hidayatul Hayara min al-Yahud wa an-Nasara. Pada ufrid dzalik. Baik. Syekh Hamid Al-Faqih. Baik. Kata syekh di sini, wa dara baini wa baina ba'di ulama'i munadharatun fi dzalik. Dan pernah terjadi. Beliau mengisahkan pengalaman beliau, yakni Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa dara baini, dara itu terjadi, dara ya dulu berputar, berporos atau terjadi. Ya, kita artikan begitu saja. Dara ya dulu terjadi. Terjadi antara aku dengan sebagian di antara ulama mereka munawar, munawar itu perdebatan dalam masalah itu, dalam masalah ketuhanan atau masalah kenabian. Fakultu lahu fi athna'il kalam. Maka aku berkata kepada ulama'nya mereka ini, ulama'nya ahli kitab, aku katakan kepada mereka. Ucapan ini, wa la yatimmu lakumul qadah fi nubuwati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam illa bita'ni fir rabbi ta'ala wal qadah. Di tengah-tengah pembicaraan itu, beliau mengatakan, wala yatimmu lakumul qadhu fi nubuwati nabiy. Tidak akan sempurna celaan dan pengingkaran kalian terhadap kenabian nabi kami kecuali kalian harus mencela Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Illa bi ta'ni fi rabbi ta'ala wal qadhi bi. Tidak akan sempurna celaan kalian dan pengingkaran kalian terhadap nabi kami kecuali Anda akan mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus. wa nisbatuhu ila alami dzulmi wal wa safahi wal fasad. Dan kalian kalau masih mencela nabi kami, menjelek-jelekannya, berarti anda telah menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kezaliman terbesar, kebodohan, bahkan kerusakan. Kau sandarkan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi ketika anda mencela nabi kami, meragukan kenabiannya, maka ini konsekuensi. Kalian menganggap Allah bodoh, kalian menganggap Allah zalim, kalian menganggap Allah Subhanahu wa taala melakukan pengerusakan. Ta'ala Allahu an dzalik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah dari itu semua. Faqala kaifa yulzimuna dzalik? Orang-orang Yahudi Nasara ini balik bertanya, bagaimana bisa itu merupakan kelaziman dari ucapan kami? Kalau kami menentang kerasulan Muhammad, amarlabik, kami mencelanya, kami meragukannya. Bagaimana mungkin ada kelaziman-kelaziman yang anda ucapkan tadi? Ini keharusan, ini konsekuensi dari pernyataan kami meragukan kenabian nabi kalian. Kok larinya ke Allah Subhanahu wa taala? Allah dianggap bodoh, Allah dianggap melakukan pengrusakan, Allah dianggap melakukan kezaliman. Bagaimana bisa ini? Kaifa yalzamuna dzalik? Qultu bal ablagu min dzalik. Aku katakan kepada mereka, bahkan lebih ngeri dari itu. La yatimmu lakum dzalika illa bijuhudihi wa inkari wujudihi ta'ala. Tidak akan sempurna pengingkaran kalian terhadap nabi kami kecuali kalian harus mengingkari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa bayanu dzalik. Aku berikan keterangan tentang yang merupakan konsekuensi dari pengingkaran kalian terhadap nabi kami. Kalian tidak mengakuinya sebagai nabi. Kalian meragukannya. Dan seterusnya. Aku akan sampaikan kepada kalian konsekuensinya ini. Keterangannya adalah anna da wa bayanu dzalika annahu idza kana Muhammadun indakum laysa binabiyyin shadiq. Kalau Muhammad itu menurut kalian bukanlah nabi yang jujur. Ya kan? Baik. Mereka mengingkarinya, berarti mereka menganggap itu apa? Nabi palsu. Ya kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengaku jadi nabi, kalian tidak mengakui, berarti kalian menuduhnya sebagai nabi palsu. Sekedar pura-pura. Baik. Kalau kalian menganggap dan menurut keyakinan kalian bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu, tidak jujur, wa huwa bi za'mikum malikun wa huwa bi za'mikum malikun dhalim. Baik. Wa huwa bi za'mikum malikun dhalim. Dan dalam kondisi kalian mengingkari kondisi kalian mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu, berarti anda telah menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim, membiarkan nabi ini dalam kondisi kepalsuannya dan sekian banyak pengikutnya. Ya kan demikian? Ini konsekuensinya. Dan kalau itu adalah sesat, betapa banyak orang yang disesatkan oleh orang ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala zalim menurut kalian, membiarkan nabi melakukan pengrusakan yang begitu hebat. Ini konsekuensinya. Baik. Faqat tahayya'a lahu ay yaftariya 'ala Allah. Faqat tahayya'a lahu ay yaftari Allah wa yataqawwalu 'alaihi ma lam yaqul. Berarti Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang ngakunya jadi nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membiarkan dia untuk yaftari, melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqawwalu 'alaihi ma lam yaqul. Mengatakan ini ucapan Allah, ini firman Allah, ini perintah Allah, padahal bukan sama sekali. Tsumma yutimmu lahu dzalik. Kemudian Allah menyempurnakan justru. Bukan menghalanginya, bukan membatasinya, tapi Allah justru menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Muhammad, yang menurut kalian wahai orang Nasara, orang-orang Yahudi, itu adalah kesesatan. Itu adalah kekufuran. Itu adalah kezaliman. Pak, ini konsekuensinya. Masya Allah. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak? Menyempurnakannya. Allah. Wa yastamirru thumma yutimmulahu dhalika wa yastamirru hatta yuhallil wa yuharrim. Dan terus menerus nabi ini yang menurut kalian dia sebagai pendusta, yang menghalalkan, dia mengharamkan, wa yufridul faraid, dan menetapkan kewajiban-kewajiban. Oh muslimin, kalian harus begini, begini, begini, ini kewajiban, ini rukun, ini macam-macam. Wa yashra'u syara'i, dan menerapkan syariat, kalian harus begini, kalian tidak boleh ini. Wa yansakhul milal, dan bahkan Muhammad menghapuskan agama yang ada sebelumnya. Agama Yahudi tidak berlaku lagi, agama Nasrani tidak berlaku lagi. Wa yadribur riqab, dan siapa yang menentang ajaran Muhammad, maka Muhammad memerintahkan untuk dipenggal mereka, diperangi. Wa yuqtalu atba'ar rusul wa hum ahlul haq. Wa yuqtalu atba'ar rusul, dan memerintahkan untuk memerangi Yahudi, orang Nasara juga demikian, yang mereka mutabirinya pengikut Rasul. Muhammad ini memerintahkan untuk memerangi mereka. Wa hum ahlul haq, sementara mereka, kalian orang Yahudi Nasara, menganggap diri kalian adalah orang yang benar. Baik. Wa yasbini sa'ahum wa auladahum. Muhammad ini ketika memerangi orang Yahudi Nasara, anak mereka, istri mereka, dijadikan apa? Budak-budak. Wa yaghnamu amwalahum wa diyarahum. Muhammad ini mengambil harta mereka, mengambil tanah mereka. Wa yutimma lahu dhalik. Kemudian Allah menyempurnakan lagi, bukan cuma sekedar itu. Allah menyempurnakannya sampai apa? Allah memberikan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Dia taklukkan negeri-negeri. Dalam keadaan seperti itu, Muhammad menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Allah yang memerintahkannya. Bahwa Allah, bahkan Allah mencintainya. Kan konsekuensinya kan demikian. Warabbu ta'ala yushahiduhu. Dalam keadaan Allah menyaksikan perbuatan Muhammad alaihissalam. Betapa banyak disyaratkan, betapa banyak diperintahkan, semua jadi sandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian wahai orang-orang Yahudi Nasara, kalau kalian menganggap Muhammad sebagai pendusta, berarti semua yang disampaikan adalah kedustaan. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kedustaan ini, begitu banyak kerusakan yang dilakukan, begitu banyak orang yang mengikuti. Ini konsekuensi dari ucapan kalian wahai orang Yahudi. Wa Rabbu ta'ala yushahidu wa ma yaf'alu bi ahlil haqqi wa tba'ir rusul. Apa yang dilakukan oleh Muhammad terhadap orang-orang yang itu rasul adalah ahlul haq yang menurut mereka, yakni Yahudi Nasara. Wa hum mustamirru fil iftira'i alaihi 23 sana. Dan terus menerus Rasulullah yang kalian katakan Muhammad itu sebagai nabi palsu, dia selama 23 tahun melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ma'a dhalika kullihi yu'ayyiduhu wa yansuruhu. Bersama dengan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya, menyokongnya, melindunginya, membelanya. Barakallahu. Wa yu'li amrahu, dan bahkan Allah mengangkat derajatnya, urusannya. Urusan Muhammad. Wa yumakkinu lahu min asbabin nasril kharijati an 'adatil bashar. Dan Allah memberikan kekuatan kepada Muhammad ini berupa apa? Pertolongan, kemenangan yang keluar dari kebiasaan manusia. Hampir semua pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW kondisinya lebih apa? Lebih minim. Pasukannya lebih sedikit, persenjataannya lebih sederhana. Barakallahu fikum. Tapi diberi kemenangan, ini kan luar biasa. Perang Badar misalnya, 1-3 lebih. Barakallahu fikum. Dengan persenjataan ala kadarnya, karena memang keluar bukan untuk berperang. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajabu min dzalika annahu yujibu da'awatihi. Dan lebih heran lagi bahwa Allah mengijabah seluruh doa-doa Muhammad alaihi salatu wasalam. wa yuhliku adahu, dan menghancurkan musuh-musuhnya. Min ghairi fi'lin minhu nafsihi wala sabab. Barakallahu bik. Yuhliku adahu min ghairi fi'lin minhu nafsuhu, min ghairi fi'lin minhu nafsihi wala sababin. Bal taratan bidu'aihi wa taratan yastahsiluhu bisubhanahu min ghairi du'ain min. Apakah Rasulullah SAW dengan doanya, barakallahu bikum, langsung apa? Musuh kocar kacir. Bahkan tanpa doa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ya perang Ahzab. Baik. Perang Ahzab. Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang begitu kencang disertai hawa dingin yang sangat. Bubar pasukan Ahzab 10.000. Lari pontang-panting. Meninggalkan apa? Meninggalkan kamp perang. Lari mereka unggang-langgang di kegelapan malam. Abu Sufyan waktu itu ditanya, "Ilaina Abu Sufyan, panglima pada saat itu. Dia diserahi apa? Kekuasaan untuk memimpin pasukan sebesar itu." Abu Sufyan dalam kondisi tendanya sudah terangkat, punya dibawa, diangkat oleh angin semua. Ilaina Abu Sufyan, mau kemana Abu Sufyan? Kata Abu Sufyan, "Ana mau pulang. Siapa mau pulang silakan pulang." Bubar akhir. Ini yang dikatakan wahazamal ahzaba wahdah. Taib nasara abdahu. Taib wahazamal ahzaba wahdah. Bertaratan bidu'ai, terkadang dengan doa Rasulullah, terkadang juga tanpa doa dari Rasulullah, Allah langsung hancurkan pasukan perang musuh. Wa madalika yaqdi lahu kulla hajatin sa'alahu iyah. Bersama dengan itu Allah tetap memenuhi permohonan pengorbanannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'uduhu kullu wa'din jamil wa ya'iduhu kullu wa'din jamil, dan Allah senantiasa menjanjikan untuknya janji-janji yang sangat indah. Tsumma yunjizu lahu wa'dahu ala atamil wujuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya dengan begitu sempurna. Wa ahna'aha wa akmalaha, dan menjadikan Rasulullah bahagia sempurna. Hada wa huwa indakum fi ghayatil kadhibi wal iftira'i wal dhulm. Begitu perlakuan Allah terhadap Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang menurut kalian Muhammad itu adalah pendusta besar. Baik. Wa huwa indakum fi ghayatil kadhibi wal iftira'i wal dhulm. La halaqata illa bi. Innahu la akdzaba mimman kadzdzaba 'ala Allah. Karena sesungguhnya tidak ada kedustaan yang lebih dusta daripada orang-orang yang mendusta atas Allah Subhanahu wa taala. Wastamar 'ala dzalik. Wala abla mimman abtala syara'i anbiya'ihi wa rusulihi. Barakallahu bik. Bagaimana bisa? Siapa yang berhak untuk menggugurkan, menghapus syariat-syariat yang ada sebelumnya? Tidak ada tuh. Kemudian Muhammad ini mengatakan syariat Yahudi sudah berhenti, sudah tidak berlaku lagi. Syariat Nasrani sudah tidak berlaku lagi. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala begitu lancang, barakallahu bikum, Muhammad alaihi salatu wassalam, barakallahu bikum, melakukan perbuatan ini. Membatalkan syariat. Masya Allah. واستمر على ذلك والأظلم ولا أظلم من أبطل شائر أنبيائه ورسله وسعى في رفعها من الأرض وسعى في رفعها من الأرض, dan berusaha untuk mengangkatnya dari bumi itu. وتبديلها بما يريد هو, dan menggantikannya dengan apa yang dia inginkan, yakni yang diinginkan oleh Muhammad. وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله, dan dia telah membunuh wali-walinya Allah untuk mereka, yakni orang Yahud Nasara, kelompoknya dan pengikut Rasulnya. Wastamatar nusratu alaihi daiman, dan tetap terus Rasulullah SAW Muhammad SAW ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bidzalika kullihi yukirru, dan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Muhammad SAW semuanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'khudhu minhu bil yamin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya. Walayak tahu minhul watin, dan tidak mutus urat lehernya. Wahwa yukhbiru an rabbih annahu uhiya ilaihi annahu la allahu man iftara 'ala allahi kadhiba. Dan Muhammad alaihi salatu wasalam memberi kabar dari Rabbnya dan diwahyukan katanya bahwa annahu la adlami man iftara, tidak ada lagi orang yang lebih zalim dari orang-orang yang melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai, atau dia mengatakan diwahyukan kepadaku sementara dia tidak diwahyukan kepadanya. Ya kan? Kalau Anda mengatakan Muhammad adalah pendusta, Muhammad telah menyampaikan kabar ini, berarti betul-betul pendusta dia. Barakallahu fikum, seandainya adalah bukan nabi. Paham barakallahu fikum? Ini mau dibalik ceritanya ini. Wa lam yuha ilaihi syai' wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah, ini adalah ablam man iftara 'ala Allah. Fayalzamukum ma'asyira man kadzabahu ahadun amrayni la butalakum minhu. Setelah pembeberan ini, lazim, mesti bagi kalian, wahai orang Yahudi, orang-orang Nasara, yang mendustakannya, mendustakan Nabi Muhammad SAW, satu dari dua kemungkinan, tidak boleh yang lainnya. Imma antakul la sani alil alam. Kalian mungkin akan berkata, yang pertama kemungkinannya, kalian akan berkata, la sani'a lil alam, tidak ada Tuhan di alam semesta ini, tidak ada yang mencipta alam. Wala mudabbira, tidak ada yang mengurus alam semesta ini. Walau kanil alam sani' mudabbirun qadirun hakim, seandainya ada di alam semesta ini pencipta, pengurus, pemelihara, mampu, bijaksana, la akhda ala yadih, niscaya dia akan menahan ini orang yang aku jadi nabi. Menurut kalian, dia akan menahan Muhammad dari kelancangan, karena kalian menganggapnya lancang, karena dia kalian menganggap dia pendusta, dia nabi palsu, dia zalim dan seterusnya. Barakallahu fiik. Kalian secara otomatis akan menganggap, oh tidak ada yang berkuasa, sehingga tidak ada yang mampu untuk menahannya. Tapi gitu, seandainya ada, berarti Tuhan itu akan menahan dia. Lakhla alaihi walakabalhu adama muqabil muqabalah, dan seandainya ada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menghukum orang ini. Waja'alahu nakalan lidzalimina idza la yaliku bil muluki ghairu hadza, dan penguasa ini, raja ini, seandainya ada, barakallahu, dia akan menghukumnya dan menjadikannya pelajaran. Idza la yaliku bil muluki ghairu hadza, karena tidak pantas bagi seorang raja kecuali dia harus memutuskan ini. Fakaifa bimaliki samawati wal ardi wa ahkamil hakimin. Seorang raja saja tidak akan, raja di dunia tidak akan pernah dia membolehkan dan membiarkan apa? Pengacau ada di negerinya. Ya kan? Tidak akan pernah membiarkan ada pengacau di negerinya, merusak ketenteraman, kenyamanan, kedamaian, persatuan. Begitu ada yang bikin orang, langsung susah tangkap dia, penjarakan, hukum dia. Apalagi Allahu Rabbul Alam. Barakallahu fiik. Ini satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalian meyakini tidak ada pemelihara alam semesta ini, tidak ada Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa menahan kejahatan nabi yang kalian nabi katakan nabi palsu ini. Pahami, bisa dipahami sampai sini? Barakallahu fiikum. Yang kedua, kemungkinan kedua yang kalian tidak akan pernah bisa keluar dari dua kemungkinan ini. Yang kedua, nisbatur rabbi ila ma la yaliku bihi minal juhud. Kalian kalau meyakini ada Tuhan, ada pemelihara semesta ini, berarti kalian menganggap Tuhan yang memelihara semesta ini curang, tidak adil. Dia berbuat tidak bagus. Kalian secara otomatis menyandarkan kepada Tuhan ini yang ada dengan apa? Dengan sifat yang buruk. Mala yaliku bihi minal jur wasafah. Kalian akan menganggap Tuhan yang ada ini Tuhan bodoh, Tuhan curang, Tuhan zalim. Karena membiarkan orang yang melakukan hari ini melakukan sekehendak apa yang dia inginkan, bahkan membantunya. Idlalil khalqi daiman abadan abad, dan senantiasa menyesatkan orang terus menerus, ada pun pengikutnya. Barakallahu fiik. La bal nusrat al-kadib wa idlalul khalqi daiman abadal abad. La bal nusratul kadib tamkini lahu minal ard wa ijabati da'awati. Bahkan menolong pendusta ini, ya kan gitu. Tadi kemungkinan pertama kalian menganggap tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang bisa apa? Menghalangi kejelekan dan keburukan orang yang aku jadi nabi ini. Yang kedua, kemungkinan ada Tuhan, tapi Tuhan Tuhan bodoh menurut kalian. Tuhan zalim. Barakallahu fiik. Karena membiarkan bahkan menolong pendusta ini. Watamkin lahu fil ard, memberikan kekuasaan di atas muka bumi. Wa ijabati da'wati, senantiasa mengijabah dakwahnya. Wa iqamati amrihi min ba'dihi, dan tetap berjalan terus ajarannya walaupun dia telah meninggal dunia. Wa ilai kalimatihi daiman, dan tetap tinggi kalimatnya, kemuliaan kehormatnya. Wa idhari da'wati, tetap nampak dakwah Islam. Wa syahadati lahu bin nubuwati qarnan ba'da qarnin ala ru'usil asyhadi fi kulli jami'in majma'in wa nadin, dan tetap terus dipersaksikan kenabiannya dari generasi ke generasi di atas halayak ramai di semua pertemuan-pertemuan. Aina hadza min fi'li ahkamil hakimi, bagaimana bisa ini dilakukan oleh ahkamul hakim? Berarti kalian menganggap Tuhan adalah Tuhan yang bodoh, Tuhan yang zalim, Tuhan yang curang, Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang dan seterusnya. La haula wala illa billah. Ini konsekuensi, ya. Konsekuensi ketika kalian mengatakan bahwa Muhammad nabi palsu atau bukan nabi atau pendusta atau apa. Ya, konsekuensinya seperti itu. Tidak akan sempurna pengingkaran kalian terhadap kenabian Muhammad kecuali Anda harus apa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Imma Anda mengingkari adanya Tuhan atau Anda tetap mengatakan adanya Tuhan tapi Tuhan bodoh. Tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki subhanallah, tidak memiliki hikmah. Barakallahu fiik. Wa ta'antum bihi ashadda ta'nu ankartumuhu bil kulliyati wa nahnu la nunkiru anna katsiran minal kadzabina qama fil wujud. وظهرت له شوكة ولكن لم يتم له أمر. فلقد قدحتم في رب العالمين. Kalian dengan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW berarti kalian telah menjelekkan Allah Rabbul Alamin dengan sebesar-besar penjelekan. Baik. Kalian telah mencela Allah Rabbul Alamin. Wa ta'antum fihi ashadda ta'an. Kalian menjelek-jelekkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebesar-besar penjelekan. Wangkar tumuhu bil kulliyah, bahkan kalian mengingkarinya secara keseluruhan. Wa nahnu la nunkiru anna katsiran minal kadzabina qama fil wujud. Selesai pembahasan. Kemudian beliau mengatakan, wa nahnu, dan kami tidak mengingkari bahwa ada orang-orang pendusta memang berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada. Bahkan ada pengikutnya. Qama fil wujud. Wa dhaharat lahu syauka, dia memiliki kekuatan. Walakin lam yatim lahu amruhu, akan tetapi tidak sempurna urusannya, akan ada batas akhir. Musailamatul Kadzab, pengikutnya sangat banyak. Sekarang di mana pengikutnya? Tidak ada, habis di waktu itu. Dia ngaku jadi nabi. Al-Aswad Al-Ansi juga demikian. Barakallahu fiik. Sajah dan yang lainnya. Walam tatil muddatuhu, dan tidak panjang zamannya. Bal sallat alaihi rusulahu wa atba'ahum, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul-rasulnya menguasai dan menghancurkan mereka yang mengaku jadi nabi. Pamahaku atharahu, hingga terhapus semua jejak-jejak, tinggal beritanya saja, ceritanya. Dulunya ada yang namanya Musailamatul Kadzab. Wa kata udabirahu wasta'salu sya'fatahu. Kata udabir, tidak ada keturunannya, tidak ada pengikutnya sampai sekarang. Wasta'salu sya'fatahu, memang habis diangkat sampai akar-akarnya. Hadhi sunnatuhu fi ibadihi mundu qamatid dunya, inilah sunnah Allah Subhanahu wa taala dari sejak ditegakkannya dunia ini. Kalau kebenaran akan tetap terus berjalan dan kebatilan itu akan ada saat-saatnya dia berhenti. Walaupun pernah dia menjadi apa? Menjadi penguasa, menjadi besar, menjadi banyak pengikut. Wa ila ayr al ardu wa man 'alayha. Masyaallah. Masih ada ceritanya barakallahu fik. Ini masih apa? Ini masih dialog ini barakallahu fik. Masih dialog. Dialog antara Tayyib Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara. Ini konsekuensi kalau kalian mengingkari kenabian Muhammad, konsekuensinya seperti ini. Setelah dibebet, ini tidak masuk dalam ikatan, tidak masuk dalam pikiran mereka kalau konsekuensinya seperti ini. Akhirnya mereka mengatakan, "Ma'adz Allah, kami minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala." Dari apa? Ucapan ini konsekuensinya kita tidak akan mungkin menuduh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak menuduhnya berarti Anda harus mengakui Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai seorang nabi. Barakallahu fiik. Baik. Kalau besok kita lanjutkan bait ini. Subhanallah wa bihamdika syukran. Anta astaghfiruka.